Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalani Adama bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para ibu muslimat ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat saking Allah, pinaringan kanugrahan kanikmatan lan sedaya kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing kalonjakan wekdal punika kita tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan nikmat iman Islam dan insan sadurga saged makempal manunggal wonten ing punika majelis ingkang saperlu kejawi koordinasi lan sanes-sanesipun nggih nambahi ilmu kula panjenengan sedaya sahingga akhiripun nglampahi kesang wonten ing donya punika lan amalaken sedaya ajaran agami Islam agaminipun Gusti Allah kanthi nambaran ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sakjroning nyuwun pangapunten niki kula tak menjalang berkah rumiyin. Niki kula nembe mencari sekedar di pantes makan siang niki wau. Nembe mawon mlebet nembe ajeng mlebet teng WC dilarat tanpa telepon. Bon ngamping-ngamping teng WC teng napa teng lawang nika untuk telepon iki pripun? Jam pinten sak niki acarane sak niki? Sak niki biasane kula nak teng WC niku rada dangu. Nggih, kula niku menawi ajeng berangkat glibing enjing ngoten nika kok teng wingking rumiyin. Mesti ibuke anak-anak niku ngemote kula, "Mas, nduwun anu HP sing wonten jame." Nduwun HP sing ngerti kok nak mepet wektune kendang dikebut. Nah, lagi niku kula mikir nak kula teng mriku mesti mboten ngertos mriki sampun rampung napa dereng. Nggih, pun kula langsung iki mawon alhamdulillah nggih. Sangking wingking itu nggih krungu niki wae. Sangking wingking sampun krungu meh rampung. Dikebut nggih sekedar. Ya alhamdulillah mestinipun wonten ing sonten punika budi nggih kados adat biasanipun ingkang paring pengaosan panjenenganipun Pak Haji Habib Abdusyakur anane budi sapunika nembe wonten alangan wonten anggur ingkang boten saged dipun tilar nggih minangka kagem jangkep di majelis punika kita niati sarangan thalabul ilmi sinaosa boten panjenengan wonten panjenenganipun Pak Kyai Habib napa kita niati pados ilmu sinten kemawon ingkang nyebar ilmu nggih monggo sarangan kita sesep ilmu punika kita amalaken ilmu punika. Para ibu jamaah muslimat ingkang dipun rahmati Allah. Kula wonten ing wekdal punika kula pikir panjenenganipun ngaos mawon. Alhamdulillah wonten ing pengaosan rutin wonten musala mriki wonten kitab Nasihatul Ibad punika kantun setunggal lembar. Nah, kanthi majelis punika alhamdulillah nggih para jamaah saking salat punika nggih sami rawuh. Nggih saged pun lajengaken pengaosan punika insyaallah mugi-mugi kemawon samangke setunggal lembar wonten ing akhir tahun 2013 punika rampung. Mungkin tahun kali yang usahkan ulas kula milai malih pengawasan kitab sanes ini pun kula menang soalnya pun pinter-pinter tahun pengawas kitab ini belum rampung-rampung. Soalnya jarang pengawas ini pun ngasih rampung ini pun jarang. Menaik bulan pun pesantren ini pun bulan kelampah. Menaik wonten pengawasan tengkundi, wonten musola, wonten majlis nopo. Biasanya pun wonten ini pun nembik. Dikantuk pinten bab pinten halaman wonten niko duka murid sing do kesel keset duka guru ni sing akhirnya repot sehingga mboten rampung kali-kali pun menawi mboten sarengan nggih mboten rampung sedaya ya, alhamdulillah kitab punika ngendam ditafa ulat tabarukan insyaallah badhe rampung salajeng insyaallah ikut lajengaken malih kitab Syekh Nawawi saking Damaskus sanesipun ingkang menika Syekh Nawawi banten. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken punika pinten-pinten dawuh ingkang pun wonten ingkang dipun serat wonten ing kitab Taurat. Dipun dawuhaken malih utawi dipun nukil dening Wahab bin Munabbih punika kelebet tabi'in punika tiang taipiantun ingkang kesang menangi para sahabat kesang wonten ing zaman sahabat sehingga samangke kapundhut nggih tetep Islam lahir Islam kapundhut nggih Islam punika tabi'in dene ingkang dipun wartani sahabat ingkang gesang menangi zamanipun Kanjeng Nabi. Nah, Wahab bin Munabbih punika nukil saking Taurat. Pinten-pinten dawuh kados mekaten. Wal 16. Dawuh ingkang kaping 16 man arada ayyakunal malaikatu zahirina lalu balyakun wari'an. Sapa wonge sing kepengin malaikat-malaikat punika sami ziarah, sami dayo dateng kula panjenengan. Aku kepengin aku didayoi malaikat. Kepengin ditekani malaikat. Dipun malaikat Israil lho, nggih. Wah, malaikat Israil, mak mung karena napa melih, mung karena kan mboten iki malaikat rahmat. Kepingin didayoi malaikat falyakun wari'an mongko becik dadi wong sing wiro'i. Napa wiro'i niku njogo tuminda. Jagi sikap lan sedaya napa kemawon nebihi saking perkawis syubhat. Mboten namung haram, nah haram cetha dipun tebihi. Niki ingkang syubhat. Syubhat niku napa? Syubhat punika ingkang remeng-remeng. Mboten jelas iki ketoke haram apa halal, haram, halal, haram, halal, mboten jelas. Nah, tengah-tengah remeng-remeng, warung remang-remang niku anjebone warung jerone mboten ngertos. Niku tenggiwangan. Kula kan nggih lewat mriku, nggih ampun kuat jenengan nate tenggiwangan apa nggih. Lewat giwangan mriku. Penggiwangan mriku niku wonten rumah warung makan ada di dalam. Kula mikir nek niat wong dodolan sego niku mesine ngetok nang jaba. Ah niki ana dodolan sego ditutupi rapet gek manggonane teng jero. Iki dodolan apa? Eh padahal tindak teng jaba niku wong katokan cekak bedakane sok kandele pol niku. Kula cerita kali dodol napa Bu? Iwak lele. Cerita kali Bu anak-anak. Oh, apa Mas? Ora percaya sok sore-sore belo aku. Nate sore-sore deloken kae lho. Oh, ya bedak yang bunyi ngasih kaya mungkono. Aku ora tau bedakan kok ngandeli kaya mungkono. Ah, kae dodolan bedak berarti. Waliyatun warian monggo becik ngedohi monggo becik dadi wong sing wirani. Falwarang utawi sifat wirani syaratun iku dadi syarat istiqomah dini ing dalem jejegake agama. Nak kepengin agamane tetep jejeg. Islam kita tetep sae. Salah satu syarat nggih kita nggadahi sifat wirani. Dadi sifat wirani joko saking perkawis syubhat napa male perkawis ingkang haram. Fa adnal warahu utawi sah cendek-cendek sifat wirani itu warahu al-udulil madhkur yaitu sifat wirani wong sing adil. Wong sing adil fi syahadati ing dalam persaksian. Kan nyekseni teng pengadilan napa kan nyekseni napa dados saksi nggak ada sifat adil, jujur, punika sampun kelebet sifat warohi, sifat wirohi, sifat ingkang paling ngandep. Wa a'la rubene utawi paling dhuwur-dhuwure sifat wirohi iku warohi siddiqina. Sifat wirohi ini wong sing podo jujur, podo bener, podo lurus-lurus kabeh. Mila punika wonten setunggalipun dawuh saking Kanjeng Nabi, Khairudinikum al-warong sa'ape-ape'e agamone sirokabe yaitu wong sing duwene sifat wirohi. Jadi sifat wirohi sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh pun laksanakaken, sodako pun laksanakaken, wiridan pun laksanakaken, anang yang menai sifat wirohi ini pun nikobo dan jadi, ya akhirnya pun nopo kemauan lebih nyeweteng. Ini kok bujuk kula, kadang kula yura tuh nopo ini, pakaian tapen. Nate, sering gue tenang, mesti menawi wekdal bayaran, gajian, gelidik, niku. Kalau ini pun buatan nantinya kalau duit barbar belas, kalau serahnya 70 kabel, kalau serahnya ini pun mesti takon, ini duit apa mas? Tapi dilalah wonten rezeki sanes amplop kula serahke iki dhuwit apa. Banding kula sangkring nyekel lah wis ora kaya takon. Nanging sae dipun niku sae. Mboten sekedhik kasus pejabat-pejabat punika ing akhiripun garwane utawi calon garwane oleh amplop tuh meneng wae akhirnya kenyang kasus King KPK ini dia mergongo tenora gelem takon meneng wae mestinya mikir bojoku iki kerjane namung semen ngene iki gajine mestinya namung pol-polane semene kok ngerti-ngerti kayak nyambung mobil roda 10 ini pun nak bojo sing ndung mboten takon ini berarti bojo mboten mikir akhirat mboten mikir wiro ini mboten namun mikir wah sing penting mobilku rodone 10. Mbok bojoku kae engko piye wis ora urus. Akhire ngerti-ngerti lagi numpaki tekan dalan lampu merah cekel polisi cekel KPK ditarik mobil ditarik gelangnya ditarik jebul kabeh. Bondone tarik kabeh, tangkep di. Lah klambine niku sami pundi iki saking bojoku tarik sih sang klambine. Ngempun. Mboten ngertos enten niku. Mergo napa mboten peduli. Mboten peduli niki mau bojoku ngkei nafkah aku sangka ngendi mboten peduli ini lho punika para ibu muslimat pun diatakan punika mboten Pak Atas arep napa nggih ngorek-ngorek bojone iki sangka ngendi mboten nanging nggih jaga supados napa ingkang lebet wonten ing padaran kita ingkang kagem kita kangge ibadah nggih pancen rejeki ingkang halal lan thayyib. Wasabi asyara utawi dawu ingkang kaping 17 wonten ing Taurat. Man arada ayaskuna fi buhul jannah. Sapa wonge sing kepengin urip tenang, manggon ayem tentram fi buhul jannah, ana ing tengah-tengahe swarga. Falyakun dzakiran lillahi, mongko becik wong iku seneng pikir marang Gusti Allah. Menawi kepingin binjing manggon teng tengah-tengah swarga kanthi tentrem kanthi nyaman ya monggo zikir marang Gusti Allah billaili wan nahari sami uki wonten e wektal dalu utawi wektal rino qala al Qushairi Imam Qushairi paling dawuh la yusalli abdun ila Allah taala illa bidawami dzikri ora ana suwijine kawula iku salat marang Gusti Allah illa bidawami dzikri kecoba wong iku mesti nglanggengaken dzikir. Tiang engkang salat otomatis mesti niku kewilang dzikir. Tiang salat niku mesti otomatis kewilang dzikir. Wong waosan milai takbiratul ihram Allahu akbar punika sampun di dzikir. Ngantos akhir sedaya nggih dzikir. Gandeng sampun dzikir menawi wonten wong bar salat terus ndonga sedikit terus plencing ya ampun dipaitu artos atosipun jebul niku nggih pun ngelampai paling mboten minimal kewajibanipun agami rupi salat tinimbang sing ora salat pun mboten rasa dipaitu wong kae lho ora tau wiridan aku iki wiridan terus kaya ora tau paling mboten gelem salat ya alhamdulillah ampun wonten napa nggih onen-onen niku sing rada celek pin man laisa lahul wirid fa huwa kal kirat man laisa lahul wirid kal kirat sapa wonge sing ora duwe wirid sing paling apik iku aku dhewe sing dikira aku dhewe liyane kaya iku namung salat bersalat ra zikir mulo kuwi ya bener dawuh iki mau padahal dawuh niku mboten dawuh sange sinten-sinten ngarang piyambak niku wae man laisa lahul wirid kal kirat wonge sing ora duwe wirid mongko kaya kirit. Kirit niku napa kirdun niku ke petrek. Wah saking lek kebangetan nyeleng-nyeleng wong liya. Niku dados masalah menawi rumangsa paling apik dhewe. Rumangsa paling saleh dhewe, paling apik dhewe niku akibate ngoten. Pokoke rumangsa paling dhewe, paling sugih dhewe, paling ayu dhewe, paling nah paling ganteng dhewe kula lho nggih. Teng mriki. Nah niki mboten saged dipun selake. Mboten dipungkiri nah niki ngakon iki kudune. Paling ganteng dhewe to. Nah paling saleh dhewe, paling pinter dhewe, paling ngeten mboten saged. Umpang wonten sifat rumangsa paling dhewe niku nggih akibatipun gampang ngelek-ngelek liyane. Kados niku rumangsa aku iki nak dzikir iki bar salat suwi banget. Sebelahku iki lagi sedili terus lunga gendang nyekel dodolan terus dagang meneh. Lek kebangetan. Ya ampun ngoten. Saged ugi niku sing sebelah niku pancen butuh anake sing nunggak SPP, butuh golek duit nggih langsung berangkat kerja. Kita mboten mangertos, alhamdulillah wis salat. Ampun ngantos rumangsa paling apik dhewe lajeng ngonen-ngoneni kanthi dawuh kala wae man laisa lahul wirid kal kirit. Sapa wong sing ora duwe wirid mongko kaya kirit. Nah. Enak banget ngelek-ngelek wong liya kaya ketrek. Faliyatun zakiron billahi wal billaili wan nahari. Wa dzikru ala darbaini dzikir punika dipun bagi dados kali. Sepisan dzikrul lisan, nggih punika dzikir kelawan lisan. Ucap la ilaha illallah la ilaha illallah. Ampun awal niku wis kenceng. Bareng akhir-akhir karo kliat-kliut lolo nah salah bareng wedange metu melek-melek ha niku nek mboten wong pandak mboten mungkin wa zikrul qalbi ingkang kaping kalih rupi zikir manah saged ugi jenengan ngeten niki jagongan utawi mendel kemawon utawi pas dodolan nggih dodolan dagang biasa pas dilarang tengah jengti utawi momong gitu tengah jengti biasa momong biasa cepul manahipun tetep di zikir ana wong dodolan niku wae sing bar salat langsung plencing kok donen-donen man laisa lahul wirid kal kirit wah tetep banget ten mbok mbok bilas saged ugi niku wae teng manahipun tetep kemawon wonten lafaz Allah. Fa dzikrul lisan bihi yasilul abdu ila istidamati dzikril qalbi. Fa dzikrul lisan utawi dzikir lisan Yasilul abdu bi ila istizamati dzikril qalbi punika saged ndugeaken kita dhateng nglanggengaken dzikir mana. Dzikir lisan punika saged mbantu nglanggengaken dzikir mana. Nah, lisane sampun biasa sholawat, biasa dzikir. Punika saged ugi manahipun samangke pun terbiasa. Olah jiwa ini pun mungkin terbiasa. Terbiasa terdorong kagem ngelampai dikir, dikir kolbi. Watak siril dikiril kolbi lan sakit dadosaken pengaruh ingkang saya kagem samangke dikir wonten salebetipun mana. Fa'idha kanal abdu dakiron bilisani himongko iku menawi wonten tiang ingkang dikir kelawan lisanipun. Wakol bihi lan kelawan manahipun dikir kekali-kalipun lesane nggih dikir manahipun nggih dikir. Keranten wonten tiyang ingkang dikir lesanipun tok. Lesane la ilaha illallah la ilaha illallah tapi atine niku mboten la ilaha illallah nang mikir iki kapan segone metu, kapan wonten segone mboten ngeten iki biasane. Kapan dajarane metu nggih wonten ngantos akhir niku. Nggih wonten. Kulo jeneng nggih. Kulo jenengan nggih kadang ngoten lho, nate menawi. Sempet ngelih tenanan. Kok suwe banget dikire walah mbah kaum lek maca kok malah alon-alon. Wah, sekali grundel niku. Nggih. Nang nggih wonten ingkang ingkang dikir manah serasan, wonten ingkang lisan serasan, wonten ingkang manah serasan, wonten ingkang kalih-kalihipun. Mila punika kagem tiyang ingkang saged dikir wonten lisan lan manahipun fa huwal kamil. Monggo tiyang punika kelebet tiyang ingkang sampurna anggenipun pikir dhateng Gusti Allah. Fi wasfihi wa fi hali sulukihi. Wa tsamin asyara dawu ingkang kaping 18 man arada ayyadkhulal jannata bi ghairi hisabin. Sapa wonge sing kepengin mlebu swarga tanpa hisab. Maksudipun hisabipun enteng banget. Mboten tingel-ngel dening malaikat. Faliyatub ilallahi taubatan nasuha mongko becik wong iku tobat kelawan tobat nasuha tobat ingkang sak bener-bener dipun tobat. Qala al-Qushairi Imam Qushairi paring dawuh at-taubatu awwalu manzilin min manazil salikina. Tobat punika dados tahapan paling awal. Tahapan paling awal istilahipun ondo dalan unda-undaan ondo niku paling cendhek piyambak punika nggih rupi tobat. Kepengin par kelawan pangeran punika tahapan paling rendah, paling awal nggih arupi tobat. Awalu maqamin maqamit talibina. Tobat punika nggih dados maqam derajat ingkang paling awal, paling dasar kagem tiyang ingkang kepengin pados pangeran cedhak dhateng pangeran. Nah, dereng tobat niku angel. Ajeng cedhak pangeran angel. Kuncine tobat riyin. Mila punika wonten kasus ingkang dereng dangu niki artis nika Asmirandah. Ngertos artis Asmirandah mboten? Wah, iki berarti sering nonton TV. Ah, kula mboten nate nonton TV lho. Kula nggih ngertos sithik-sithik. Artis Asmirandah kali sing lanang sinten nika kesuben. Kok dados masalah? Sinten? Pano, lengkap niki informasi akurat. Kalo ngelamu ngertos, ingkang sutri, ingkang kakung, butuh ngertos. Moco teng KR, kalo moco ini teng internet. Wonten beritanya ngoten. Bakso akad nikah, wonten masjid secara Islam. Ingkang sutri puniko Islam, ingkang kakung awalipun non. Salah jengi pun ingkang kakung aku mlebu Islam. Digandeng sampun mlebu Islam, nggih saged dipun akataken kanthi cara Islam, nggih dipun akataken dening penghulunipun wonten ing masjid kekalih-kalihipun kala wau resmi nikah Islam. Jebul sak sampunipun akad rampung, biasa nggih menawi artis niku sak sampunipun acara napa kemawon niku mesti dilebokke TV. Benten akale kula jenengan ngadakke napa mbok sak ageng-agenge acara niku mboten bakal dilebokke televisi. Mbok ketabrak kereta niku wis ora bakal dilebokke TV ngoten. Menawi artis ngopo kemawon, gosip wonten mawon. Mbok pilih ngentut tok niku mesti dibahas. artis ngentut pas nggih wonten lho niku teng TV niku. Pas pembawa acara nembe wawancara ngentut niku ngentut ke syuting. Wah, langsung dibahas teng TV. Ya. Kok pikir enak banget ya artis niku. Ngentut tok dibahas teng TV. Napa male sana-sana sipun niku badhe acara wawancara kalih wartawan. Nggih, udah wawancara critane niku kula nggih bener pas critane. Asik kakung mau sing aslinipun non kalau wau diakon napa ditangkepi jare mboten muslim. Ah ora kok aku ora Islam. Wah ngerti sini pun nggih napa mungkiri. Aku ora muslim kok. Nah, berarti kanti pernyataan kados puni kok seketika yang pun kalau wau medal saking agami batal pernikahan ini pun akhirnya pun mau tidak mau pengadilan harus mencabut kenapa pernikahan ini pun batal. Namun hitungan waktu sekedap tok niku langsung rusak. Nggih mergo niku wae. Mergo niku wae. Keranten apa mobile mboten dipun landasi kelawan tobat. Wis mergo wis ah sing penting aku untuk nikah karo wong wedok kuwi masalah tobat apa orang mboten peduli. Padahal tobat punika dados dasar paling utami kagem kita caket kalayan pangeran tanpa dinambaran tobat mboten bakal mungkin caket kalayan pangeran. Kala ahli ma'rifah wonten ahli ma'rifat ingkang paling dawuh. Usulu arba'an bi arba'in baswa patang perkara kelawan patang perkara. Wujuhakum bima'in baswa wajah-wajah siro kelawan banyu nggih atau sipun kelawan wudu. A'yunakum wa alsinatakum bi dzikri khaliqikum baswa mripat siro lan lesan siro kelawan zikir marang Gusti Allah. Wa qulubakum bi khasyati rabbikum lan baswa ati-ati siro kabeh kelawan wedi marang Gusti Allah. Wa dzunubakum bitaubati ila maulakum lan baswa sili dosa-dosa sira kabeh sucikno dosa-dosa sira kabeh bitaubati ila maulakum kelawan tobat marang pengiran sira kabeh. Punika dasar paling awal. Mila punika mboten kedhik. Kisah-kisah para sahabat ingkang awalipun punika napa musyrik awalipun punika zalim ing akhiripun tobat saged dados sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang sae malah keporo dipun jamin mlebet swarga. Contonipun sinten nggih sahabat jadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab boten kita kira. Menawi kita ngertine Umar bin Khattab khalifah sahabatipun Kanjeng Nabi wis wong keren. Nanging saderengipun dados sahabat Kanjeng Nabi dados muslim Umar bin Khattab niku kesuwur dados premanipun pasar Uqat wonten ing Mekah mriku. Preman mboten namung preman. Kezolimanipun ketersesatanipun pun bablas kebangetan. Napa kemawon salah tunggalipun bon dados musuhipun Islam paling utami punika nggih Umar bin Khattab. Diantun ingkang gagah perkasa medeni wong paling ngeri paling gagah paling nopong serem lah ceraipun serem arep mateni Kanjeng Nabi musuh Islam malah nggih nate mateni anake dhewe mung tujule as pateni dhewe anake nanging akhiripun pikantuk hidayah kanthi dinambaran doaipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndonga ya Allah, mungkin jenengan agungaken agami Islam punika kelawan Umar. Umar niku dados musuh Islam, musuhipun Islam, kula ndonga mugi-mugi ya Islam punika dipun jayaken kelawan Umar. Akhiripun Umar mlebet Islam.